Mitra Bisnis, Mahkamah Agung memenangkan gugatan ex-nasabah Bank Century dan memerintahkan Bank Mutiara, dulu Bank Century, mengembalikan dana nasabah di reksadana yang dijual Bank Century sebesar 41 miliar. Namun proses pengembalian uang tidak jelas kapan akan dilakukan. Bank Mutiara mengatakan, kondisi banknya masih dalam penyehatan sehingga pengembalian dana akan mengganggu proses penyehatan. LPS selaku pemilik Bank Mutiara juga tidak bisa mengganti uang tersebut karena produk reksadana bukan termasuk yang dijaminkan ke LPS. Pemerintah juga tidak mau menalangi dulu pengembalian uang menggunakan APBN. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda soal ini? Masalahnya ya, terlepas dari punya uang apa nggak punya uang, dalam macam itu, kalau sudah namanya putusan, ya gimana lagi gitu loh. Kalau dalam lembaga hukum memutuskan kemudian tidak kita jalankan dengan berbagai macam alasan, terus buat apa kita punya peradilan, buat apa kita masukkan ke Mahkamah Agung, segala macam itu. Kalau sikapnya mau begitu-begitu juga, kan dari dulu sudah begitu sikapnya. Kalau misalnya yang nuntut kalah, pasti pemerintah bilang, ya kami patuh pada keputusan Mahkamah Agung yang memutuskan kami tidak perlu membayar atau mengganti. Pasti akan ngomong begitu. Tapi begitu kalah dia nggak ngomong kami patuh karena ada gini-gini. Itu satu. Tetapi keputusan Mahkamah Agungnya juga harus kita lihat. Karena Mahkamah Agung itu kadang mengeluarkan keputusan juga yang suka banjir. Nah, saya nggak tahu, nggak baca putusannya. Putusan banjir itu putusan yang tapi sepertinya ya tidak usah dilaksanakan juga. Namanya itu katanya orang itu ada yang bisa dieksekusi, ada putusan yang cuman tidak dieksekusi tapi deklarator waras saja. Jadi kayak pengumuman saja, deklarator waras saja. Nah, kalau putusannya deklarator waras saja itu bisa dimainkan. Itu kan tidak deklarator waras tidak dilaksanakan juga enggak apa-apa gitu. Maksudnya putusan yang seperti banjir itu terus saja harusnya sudah tidak boleh ada lagi lah. Kalau putus yang jelas gitu, Mahkamah Agung itu saya belum baca loh ya, tapi harus memberikan putusan yang jangan bisa diinterpretasikan ke sana kemari, main kanan kiri, KKO kanan kiri oke, nggak boleh juga saya kira itu. Itu nggak ada kepastian hukum juga, padahal orang ke sana kan mencari kepastian hukum. Tapi ada keputusannya itu, Panji juga nggak memberikan keputusan, sehingga nggak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Saya nggak tahu itu yang mana modenya. Tapi saya asumsikan putusan itu tegas dan jelas, ya harus dilaksanakan. Kalau pemerintah juga, dan pemerintah terus aja akhir-akhir ini, kelihatannya sering dah mencuekin keputusan-keputusan peradilan. Meskipun itu mesti tidak dilaksanakan, tapi kan sering terjadi. Ada ya merasa eksekutif lebih kuat barangkali gitu ya, tidak dilaksanakan. Kalau sudah gini, orang berburu keadilan nggak bisa lagi melalui jalur yang resmi, ya jangan disalahkan kalau nanti jalur jalanan, jalur revolusi, ya kan nggak percaya lagi pada pemerintah, percaya lagi pada peradilan, gitu kan. Masing-masing ambil jalan sendiri, ya kalau sudah dari begini-begini, karena sistem sebutnya sudah tidak jalan, atau hanya memihak kepada yang punya uang, atau sistemnya itu hanya memihak kepada yang kuat, gitu. Itu yang jangan sampai terjadi. Bagaimana Bapak menilai alasan dari pihak Bank Mutiara yang mengatakan kondisi banknya masih dalam penyehatan sehingga pengembalian dana akan mengganggu proses penyehatan? Argumentasi-argumentasi itu, ya, itu kan sebelum peradilan yang mestinya disampaikan di dalam persidangan. Kemudian hakim yang memutuskan. Nah, kalau udah diputuskan ya susah. Saya tetap berpendapat A, yang satunya B. Nanti udah diputuskan begini masih tetap aja nggak tetap B. Itu saya bilang bahasa apa persidangan gitu loh. Argumentasi itu sudah tidak relevan lagi ketika sudah ada putusan. Kalau dia tidak puas, dia coba aja PK. Itu jadi jalurnya resmi sekali udah masuk ke pengadilan, entah itu perangkap atau tidak, ya harus konsekuen ngikuti. Ya udah, nggak usah berargumen. Sini kami nggak punya duit, kami bangkrut, kami itu udah nggak relevan. Itu argumentasinya apa? Konyol. Ya PK saja ajuin. Coba meyakinkan majelis hakimnya bahwa putusannya itu salah, misalnya gitu. Tapi jangan terus debat kusir kayak preman begitu, nggak punya duit. Ini kami nanti lagi pembunuhan kesehatan kalah. Ya udah sekali masuk jalur hukum, bisa jalur hukum gitu. Disiplinnya terus ada gitu. Kalau nggak ini negeri, semakin orang semuanya mau jalan sendiri-sendiri. Kalau masuk pengadilan, siap menang nggak siap kalah. Nggak boleh gitu. Lalu melihat kondisi yang sekarang, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh ex-nasabah Bank Century yang ingin agar uangnya bisa kembali? Ya, mereka itu kan sebetulnya kan ada Bank Indonesia itu juga kan bisa menegur kepada bank yang dia merupakan lembaga yang mengawasi. Mereka juga bisa mengadu ke DPR, nanti DPR ngambil BI, BI bisa menegur mereka. Ya bisa loh kalau lagi pelaksanaannya kayak gini, orang semua kan ya orang frustasi. Suruh mereka bergerak harus gitu loh. melawan sampai itu bisa dieksekusi. Asal itu memang isinya putusan harus jelas juga bagaimana itu. Putusan tegas atau banji atau keputusan basa-basi itu juga harus teliti tuh. Para adilan itu harus begitu. Tapi mereka nggak bisa tinggal diam memperjuangkan haknya kok. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.